janji. Mulanya tidak ku sadari, tapi kamu terus begini. Kini ku tahu, oh ternyata kamu tak peduli. Kini ku tahu, oh ternyata kamu seenaknya. Lain kali ku tak mau lagi lagi peduli. Aku mau yang pasti-pasti. Lagi berdua.